ganti to bojoku mangkeh. Aku lo bojomu, malah mbok satru. Heleh. Heleh. Aku lo neng bandara, malah wedadadada. Salahnya telat. Biar toh ya, kok gede. Royal Musik Romansa Pas tenang Terminal Madiun Ngawi Kenanganku ora bakalan aku ngelalake. Biyen aku duwe pacar. Oh ya? Anake Pak Dikesman bakal pelem noning pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi gentolanku ora bakalan aku ngelalekke. Aja sampai biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane selalu tepat waktu jadi. Ya. Yen aku kan. Kok yen kan? Napa? Lah tenan lagune ngono. Pisan kasih aja, ya ndang. Ya. Yen aku kan. Stop guys. Piye to ya? Kok yen ne? Hep. Walah. Oh, yo. Bojomu sapa tejane? Ya njajal, pisan kasih yo. Hep aku kan. Kangen karo seliramu, tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Urang diprint. Hepaku kangen karo seliramu, tak elus-elus fotomu ning dompetku. Silang apa Hasri? Kok kayak ngono ta? Yo, mboten pareng. Tapi wis tak digitalne, tak kayak HP-ku. Tak sawang ben bengi.